tak yakin kepadaku akan cintaku. Jalan berliku takkan membuatku menyerah akan cinta kita. Tatap mataku dan kau akan tahu semuanya yang ku rasakan. Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu. Sesering kau coba untuk mematikan hatiku, takkan terjadi. Hanya untukku aku bertahan, ku akan tetap pada pendirianku. Sekeras kau coba untuk membunuh cintaku, yang aku tahu kau hanya untukku. Tatap mataku dan kau akan tahu semuanya yang ku rasakan. Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu. Sesering kau coba untuk mematikan terjadi, yang aku tahu kau hanya untukku. Aku bertahan, ku akan tetap pada pendirianku. Sekeras kau coba untuk membunuh cintaku, yang aku tahu kau hanya untukku. Aku bertahan, ku akan tetap pada pendirianku. Sekeras kau coba untuk